Masih ada satu artis lagi yang belum hadir di tengah-tengah kita. Kita sambut langsung aja yuk kehadiran dari Rere Amora Monata. Yuk. Tapi aku sedang bisa nanya. Mana tahu dia bareng-bareng mencari lagi. Bila sendiri aku punya suami. Bila bersuami aku bobo sendiri. Sampai